Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fid din, kaum muslimin, kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi hari ini menjelang siang insyaallah kita akan lanjutkan kajian dari kitab Takrimul Mar'a fil Islam, keindahan wanita atau kemuliaan wanita dalam keindahan Islam. Dan telah kita jelaskan pada permasalahan jilbabul mar'a al-muslimah, terkait dengan jilbab wanita muslimah, yaitu syarat-syarat jilbab yang telah kita paparkan dan juga kita baca beberapa penjelasan para ulama, adalah bahwa jilbab yang pertama itu harus menutupi seluruh tubuh wanita, termasuk juga bagian dari wajahnya. Ini yang pertama. Dan kita telah bagaimana menjelaskan bagaimana terkait dengan pentingnya menutup wajah, penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan dan juga beberapa ulama yang lainnya. Yang kedua, hendaknya jilbab tidak sempit sehingga bisa menggambarkan atau menunjukkan bentuk tubuh yang ada di balik kain tersebut. Sehingga jilbab untuk wanita muslimah syaratnya adalah lebar, tidak sempit. Yang ketiga, selain lebar, jilbab tersebut harus tidak tembus pandang, tidak transparan, sehingga aman dari penglihatan lawan jenis atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan perlu diketahui bersama bahwa tidak tembus ilahnya adalah tidak terlihat, sehingga tidak harus tebal kain tersebut. Sekali lagi, kain itu tidak harus tebal, ya. Yang terpenting di sini adalah tidak transparan, tidak tembus pandang, walaupun kain itu tipis. Nah, yang keempat, hendaknya jilbab atau pakaian wanita itu tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafirah. Dan telah jelas larangan tasyabbuh atau menyerupai orang-orang kafir. Nabi SAW menyatakan sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari golongan mereka. Termasuk diantaranya adalah ketika seorang wanita berupaya untuk meniru, mencontoh pakaian-pakaian wanita-wanita kafirah atau wanita-wanita fasiqah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, telah kita jelaskan penjelasan terkait hal ini, ya. Sempat kita contohkan salah satu pakaian kekhususan orang kafir yang sekarang marak ditiru oleh kaum muslimin dan juga muslimat, yaitu pakaian khusus ketika berduka. Pakaian khusus ketika berduka biasanya warnanya adalah hitam-hitam. Jika itu muslimah, dia pakai kerudung hitam, pakaian hitam, dan yang lainnya serba hitam. Model yang seperti ini, ya, ini adalah kebiasaan orang-orang kafir. Ini adalah bagian dari ritual mereka, ya. Mereka memiliki kekhususan pakaian ketika berduka hitam-hitam. Maka haram bagi kaum muslimin dan juga muslimat untuk meniru mereka. Dalilnya secara umum, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga menyatakan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Akan senantiasa kalian mengikuti jejak-jejak ajaran-ajaran umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga andai kata mereka masuk ke dalam sebuah lubang hewan yang bernama dhab, niscaya kalian akan mengikutinya. Yang dimaksud umat sebelum kalian adalah al-Yahud wa Nasara. Ini adalah bentuk tahzir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kaum muslimin, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti segala perkara yang diamalkan oleh orang-orang kufar dan yang seharusnya bagi mereka kaum muslimin adalah menyelisihi apa yang dipakai orang-orang kafir. Nah, kemudian perkara yang kelima. Perkara yang kelima, di antara syarat-syarat jilbab adalah alla yushbih malabis ar-rijal linnahyil warid an dzalika fil hadis. Hendaknya tidak menyerupai pakaian lelaki. Ya. Hendaknya tidak menyerupai pakaian lelaki. Karena adanya larangan yang jelas akan hal tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu ar-rajula yalbisu yalbisu libsatal mar'ah wal mar'ata talbisu libsatal rajul. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat seorang lelaki yang mengenakan pakaian wanita dan melaknat wanita yang mengenakan pakaian lelaki. Nah, maka sebagai wali, ya, wali dari wanita, baik itu suaminya ataupun orang tuanya, wajib bagi dia memperhatikan model-model pakaian yang dikenakan oleh wanita yang berada di bawah perwaliannya. Baik itu dari sisi bentuknya dan modelnya, jenisnya, apakah itu merupakan pakaian yang khusus dipakai lelaki atau bukan. Nah, karena banyak orang-orang yang dia menganggap dirinya telah berhijab, dirinya telah mengenakan jilbab, akan tetapi model pakaian yang dikenakannya, ya, model pakaian yang dikenakan yang juga tergabung dengan jilbab atau kerudungnya adalah pakaian lelaki. Celananya, dia mengenakan celana-celana pantolon yang biasa dipakai oleh lelaki kafir, ya. Juga pakaian yang dipakai menempel di tubuhnya pun juga pakaian jenisnya adalah pakaian lelaki. Maka ini tidak diperbolehkan. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat. La'anal mar'ah talbisulib satar rojul. Allah melaknat wanita yang mengenakan pakaian-pakaian lelaki. Kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Juga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal sahih, la'anallahu al-mutashabbihat minan nisa'i birrijal wal-mutashabbihina minar rijali bin nisa'. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat para wanita yang menyerupai lelaki. Dan juga para lelaki yang menyerupai wanita. Ini terkait dengan gayanya, model pakaiannya, ya, gerak-geriknya, dan yang lainnya. Dilarang. Nah, sehingga di sini termasuk juga larangan akan hal ini adalah orang-orang yang berpura-pura sebagai wanita. Orang-orang yang hanya menggunakan pakaian wanita mungkin untuk mencari penghidupannya, baik itu dia sebagai seorang drama, pelaku drama, pemain film, dan yang lainnya, yang dia bertindak sebagai orang-orang yang menyerupai wanita, baik itu ketika itu peran banci dan yang lainnya, sama hukumnya dengan ini. Allah melaknat para lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Nah, ikhwani fiddin, kaum muslimin dan juga muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Poin ini sangat penting bagi kita para orang tua khususnya memperhatikan apa yang dipakai oleh putra dan putri kita. Ya. Perhatikan sejak mereka masih kecil. Jangan sampai kegemaran-kegemaran putra kita adalah kegemaran-kegemaran kaum wanita atau anak-anak putri. Ya. Sebaliknya juga, anak-anak putri gemar bermain dengan permainan-permainan lelaki. Khawatir hal ini membentuk mental mereka. Yang pada akhirnya, karena lupa atau lepas kontrol mereka, sampai pada taraf pergaulan yang salah. Mereka bergaul dengan lawan jenisnya bagi para lelakinya. Ya, anak lelaki. Putri kita pun juga demikian. Akhirnya senang dengan barang-barangnya laki-laki. Ya. Maka terjadilah apa yang terjadi. Terjadilah apa yang kita tidak inginkan. Terjadilah berbagai macam perbuatan yang keji dan menakutkan, mengerikan, serta menjijikkan. Nah, bagaimana hubungan sesama jenis terjadi karena sebab ini? Bagaimana pada akhirnya mereka keluar dari fitrahnya? Yang laki-laki senang dengan lelaki, yang perempuan pun senang dengan perempuan. Nah, karena menganggap dirinya sebagai lelaki. Yang laki-laki pun demikian, menganggap dirinya sebagai wanita. Islam datang mengatur hal ini. Islam dikembalikan sebagaimana dia fitrahnya sebagai lelaki. Si wanita pun juga demikian. Kembalikan dia fitrahnya sebagai wanita. Ajari anak-anak kita menutup auratnya sejak kecil. Ya. Laki-laki pun demikian. Mulai dikenalkan inilah permainan lelaki. Ya. Dibawa di tempat-tempat yang di sana memang berkumpul para lelaki. Dan ini butuh perhatian para orang tua, ya. Jangan sampai sang anak, putra maupun putri, mereka memilih, ya, memilih dan juga dibiarkan bergaul dengan orang-orang yang mereka inginkan, walaupun orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak selayaknya bagi dia untuk bergaul. Kaum muslimin dan juga muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga inti dari permasalahan ini adalah dilarang bagi wanita untuk mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian lelaki. Ya. Apa yang menjadi kekhususan lelaki itu dilarang bagi wanita. Nah. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, ada juga tambahan faedah dalam hal ini. Kemarin disebutkan tentang larangan mengenakan pakaian orang-orang kafir. Ya. Di sini ada satu poin atau satu pembahasan yang penting untuk kita ketahui bersama. Terkait dengan pakaian yang menjadi syiar dan lambang orang kafir. Yaitu jenis pakaian yang disebut dengan jeans. Sekali lagi, pakaian, ya, atau kain yang disebut dengan jeans. Dengan berbagai mereknya. Ya. Misalnya jeans, ya, yang sering dipakai adalah jenis celana. Ya. Kalau di masa ini, di masa kita hidup sekarang ini, ya, masa anak-anak sekarang ini yang sering kali dipakai oleh mereka model terkini adalah yaitu celana yang biasa disebut dengan celana potlot. Ya. Terbuat dari bahan jin juga ada. Ya. Yang selain jin juga ada. Yaitu celana yang menampakkan ketatnya. Ya. Ya, ini modelnya sangat ketat. Sehingga ketika dipakai oleh anak lelaki ataupun anak perempuan, anak wanita, itu membentuk tubuh mereka. Nah, lekuk-lekuk tubuhnya sangat terlihat jelas. Nah, ini pakaian mereka, pakaian orang-orang kafir. Muncul model yang seperti ini dari sana. Ya, dari orang-orang kufar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sejarah jin, ya, kalau kita melihat, mengutip sejarah jins, ya, bahwa model ini adalah simbol dan lambang orang kufar. Ya. Sehingga kaum muslimin haram untuk memakainya. Terkhusus, ya. Nam, terkhusus jin tersebut bermodel pantolun, ya, pantolun yang memang model-modelnya bisa juga ada yang motifnya, ragam motifnya juga dibuat untuk anak-anak dan wanita, ya, ketat, kalau zaman dahulu lebar bawahnya. Pernah juga di tahun-tahun mungkin tahun 90-an itu memang ketat, ya. Bahan jeans tapi ketat. Nanti beranjak lagi di tahun-tahun 2000-an lebar lagi, sekarang kembali ketat lagi. Jenis pantolon, ya, celana panjang ketat, ya, dan ini masyhur dari mereka. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum, maka kaum muslimin tidak selayaknya mengenakan pakaian ini. Ya. Tidak selayaknya mengenakan pakaian pantolon yang ketat ini, apapun namanya. Kenapa? Karena di situ membentuk lekuk-lekuk tubuh. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan, bagaimana hukum menggunakan kain ini, ya, dengan beragam motif, bentuk, selain pantolon ketat, ya, menggunakan kain ini, ya, ini kain jeans. Kita tahu bahwasanya kain jeans itu memiliki kekuatan di situ. Bagus kainnya, memang kuat dia. Bagaimana jika seorang mengenakan jenis kain jeans tapi bukan berbentuk pantolon yang ketat? Misalnya dipakai, ya, karena kualitasnya kain ini, sehingga dipakai celana tapi dia longgar. Ya. Biasa dipakai untuk orang-orang yang kerja di pertambangan. Nah, mereka menggunakan kain jenis ini. Ya. Barakallahu fikum. Apakah yang seperti ini bisa dikatakan sebagai tasyabbuh? Ya. Maka sebagai jawabannya adalah makna tasyabbuh. Perhatikan, makna tasyabbuh adalah seseorang melakukan sesuatu yang menjadi kekhususan orang yang ditiru. Ini makna dari tasyabbuh. Dia melakukan sesuatu yang menjadi kekhususan orang yang ditiru tersebut. Apabila dia menggunakan bahan kain tersebut atau bahan lainnya dengan sisi dan bentuk yang menyerupai mereka, menyerupai orang-orang kafir, ya. Nah, maka ini yang disebut dengan tasyabbuh. Dia menggunakan bahan itu, kemudian bahan itu dia jahit dan bentuk sedemikian rupa menyerupai pakaian orang kafir, maka dia termasuk tasyabbuh. Namun apabila semata-mata menggunakan bahannya dengan model yang selain yang mereka pakai, ya, berbeda dengan pakaian-pakaian orang-orang kafir, maka yang seperti ini tidak masalah, tidak mengapa, selama menyelisihi cara orang kafir dalam berpakaian. Nah, walaupun mereka dikenal dengan bahan tersebut, ya, bahwasanya bahan ini dari mereka, maka seperti tidak masalah, selama bentuk dan modelnya tidak seperti yang dipakai oleh mereka dan itu termasuk kekhususan mereka. Ya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu hati-hati, khususnya pakaian-pakaian yang bentuknya pantolon, ya. Pakaian pantolon ini celana panjang yang biasa dipakai oleh kita ini semua, itu warisan dari orang-orang kafir, ya. Maka kalau kita harus menggunakan celana misalnya, maka pakai celana bentuk model celana yang tidak ketat. Tidak ketat dan juga tidak membentuk lekuk tubuh kita. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tentunya fattaqullaha mastata'tum. kita berupaya bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuan kita. Nah, buat celana yang longgar, tidak sampai membentuk lekuk-lekuk tubuh, ya, jika memang harus mengenakan celana itu. Nah, ini yang bisa dijelaskan terkait dengan jenis kain tadi, ya, jenis kain jeans dengan model-model yang barakallahu fikum sama dengan orang-orang kafir, maka itulah yang disebut dengan tasyabbuh. Maka dari itu secara ringkas kesimpulan dari pakaian yang terkait dengan tasyabbuh ini, ada setidaknya 3 perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pakaian yang menjadi lambang dan syiar umat Islam pakaian yang menjadi lambang dan syiar umat Islam seperti jubah, ya, gamis, serban, ya, sarung, sarawil atau bisa disebut dengan sirwal. Nah, jilbab dan yang semisalnya. Umat Islam dianjurkan memakai dan memasyarakatkannya. Nah, di samping menunjukkan jati diri individunya, juga sebagai upaya islamisasi pakaian di tengah umat. Saya ulangi, poin yang pertama yang perlu kita perhatikan terkait dengan pakaian. Satu, pakaian yang menjadi lambang dan syiar umat Islam seperti jubah, gamis, ya, diselengkapi dengan peci, serban, sarung, ya, sarawil. Sarawil itu adalah celana, ya, yang atasnya lebar, kemudian bawahnya mengecil. Ya. Atasnya lebar. Barakallahu fikum. Biasa dipakai oleh orang-orang Pakistan. Ya. Lebar. Itu disebut sarawil. Sehingga kalau ikhwah membeli sarawil atau sirwal, pilih yang lebar. Ya. Jangan yang ketat. Sama dengan pantolon akhirnya kalau ketat. Pilih yang lebar. Ya. Kalau dia mungkin ukurannya L, ya, ukurannya L, perutnya, pilih yang XL dari sisi lebarnya, asalkan perutnya muat dari sisi lebarnya. Adapun panjangnya bisa dipotong. Nah, yang jadi masalah di sini adalah agar tidak membentuk aurat. Kalau tidak ada, kalau sudah terlanjur beli yang seperti itu, maka lebih afdolnya apa? Dilengkapi atau ditutupi dengan sarung atau jubah atau yang sejenisnya. Jangan sampai kita menggunakan sarawil saja yang ketat itu dengan kaos saja tanpa melapisi dengan kain yang lainnya, semisal jubah atau yang lainnya. Nah, ini pakaian yang menjadi lambang syiar umat Islam. Ya. Jubah misalnya. Walaupun ada orang-orang yang katanya orang Yahud juga pakai jubah di Saudi. Atau di Jazirah Arab juga orang-orang kafir juga pakai jubah. Silakan. Ya. Tidak masalah ketika mereka meniru kita. Tapi yang jadi masalah kita meniru mereka. Ini yang gak benar. Ya. Paham ya? Jadi jangan sampai kita meniru orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir meniru kaum muslimin, silahkan. Bukan berarti ketika orang kafir sudah meniru kaum muslimin, misal orang kafir sekarang sudah banyak yang berjenggot, ayo memelihara lihya. Ah, kita yang kaum muslimin yang memang sejak awal diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memelihara jenggotnya bagi kaum pria. Ketika melihat kok ada orang sekian 5 orang kafir mengenakan jenggot, udah punya saya tak cukur, ini salah. Nah, Bukan seperti itu. Barakallahu fikum. Demikian juga wanita, para wanita. Ya. Pakaian wanita adalah jilbab. Hijab, ya, terdiri dari jilbab, dir'un, khimar, ya, kerudung, dan yang lainnya. Nah, ketika beberapa kaum meniru itu, maka jangan sampai kita akhirnya menyelisihi mereka, menyelisihi, mencari model yang lain. Tidak. Ya. Nah, itu kesimpulan yang salah. Nah, maka selaku umat Islam dianjurkan memakai pakaian yang memang itu syiar umat Islam, peci dan yang lainnya. Bahkan diperintahkan untuk memasyarakatkannya. Ya. Tampakkan kepada masyarakat ini loh pakaian muslim. Jangan minder. Kadang-kadang kaum muslimin agak minder gitu loh. Mengenakan pakaian muslim. Ya. Nah, cukup hanya celana gak isbal saja. Tanpa mengenakan peci. Seakan-akan malu ketika dia terlihat jati dirinya sebagai seorang muslim. Jangan. Harusnya bangga. Kita sebagai seorang muslim, senang sebagai seorang muslim, di mana mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga bangga dengan kemaksiatannya. Seharusnya kita yang berbangga dengan kebaikan dan barakallahu fikum ma'ruf, perbuatan ma'ruf yang kita lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pakaian, pakaian yang menjadi lambang dan syiar orang kafir. Ya. Atau biasa mereka pakai dan memungkinkan umat Islam menyelisihinya. Seperti seragam pendeta. Ya. Biarawati. Ya, pakaian biarawati. Ada yang pakai apa? Kayak kotak gitu di belakangnya. Atau juga ada yang bentuknya model jilbab. Pakaian biarawati, pakaian biksu. Ini pakaian khusus mereka. Dan pakaian kebesaran lain dari umat selain umat Islam. Nah, demikian juga pakaian jenis jeans berbentuk pantalon. Dan pakaian yang semisalnya yang menjadi ikon kebebasan orang kufar. Ya. Umat Islam diharamkan tasabbuh dengan mereka dalam hal ini. Dan diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Nah. Ikhwani fiddin. Wa akhwati fillah azzani Allah wa iyyakum. Ini pakaian yang seperti ini yang harus kita waspadai. Ya. Termasuk kita pun juga harus mengoreksi, dikoreksi, dilihat lagi pakaian-pakaian anak-anak kita. Nah, jangan sampai mereka sudah terlanjur senang dengan jenis pakaian itu, ternyata pakaian itu adalah pakaian orang-orang kafir. Nah, barakallahu fikum. Itu yang kedua. Pakaian yang ketiga adalah sifatnya umum. Ada pakaian yang sifatnya umum yang dipakai oleh semua pihak. Dan tidak ada unsur pelanggaran syariat. Seperti apa? Misalnya kemeja. Ya. Kemeja. Ini umum. Siapa saja bisa pakai. Kaos dalam. Ya. Kaos dalam yang biasa kita pakai itu umum. Semua boleh pakai. Semua bisa pakai. Bukan termasuk kekhususan mereka. Nah, dan yang semisalnya, maka umat Islam boleh untuk memakainya karena hukum asalnya dalam masalah seperti ini adalah boleh. Nah, barakallahu fikum. Hanya saja mereka dianjurkan membedakan diri dengan orang kafir dengan tambahan pakaian Islam. Loh, kemeja juga dipakai orang-orang kafir. Ya, misalnya. Pakaian dalam ini juga dipakai juga orang-orang kafir. Ya. Pakaian yang ini, merek Swan atau yang lainnya, itu pakaian dalam juga dipakai oleh mereka. Nah, maka kita lah selaku umat Islam sebisa mungkin membedakan dengan mereka. Bagaimana caranya? Dipadukan dengan apa? Dengan pakaian tambahan umat Islam. Misalnya dia pakai kemeja, jika memang mengharuskan pakai kemeja, dipadukan dengan peci, ya, boleh seperti itu, atau sarung. Nah, sehingga upaya untuk menyelisihi mereka tercapai. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga poin yang sangat penting, perkara yang perlu kita perhatikan, seharusnya kita itu malu ketika kita disamakan dengan orang-orang kafir. Itu harus malu. Ya. Ketika kita berdiri berdampingan dengan mereka, orang tidak bisa menilai, ya, ini kafir apa muslim. Ya. Maka seorang Islam yang disyariatkan adalah membedakan diri dengan mereka. Pakaian misalnya sama pakaiannya, kebetulan dia bekerja di tempat yang sama. Nah, maka bedakan, selisihi mereka dengan apa? Dengan pakaian tambahan, misalnya pakai peci, ya, atau yang selainnya yang termasuk atribut muslim. Barakallahu fikum. Demikian tambahan yang terkait dengan tasyabbuh bil kuffar. Naam, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan jilbab al-mar'ah al-muslimah. Jilbab bagi wanita muslimah. Selayaknya bagi seorang muslimah benar-benar memiliki keteguhan dan kekokohan dalam perkara ini. Bagaimana tidak? Berbagai macam propaganda ditebarkan oleh musuh-musuh Islam untuk memerangi jilbab. Ya. Baik itu mereka mengerahkan media cetaknya, di media-media sosialnya, elektronik, menyebarkan syubhat-syubhat yang membuat kaum muslimin, terkhusus kaum hawa, tertimpa fobi, ya, terhadap hijab, dan sebaliknya merasa bangga dengan gaya hidup bebas tanpa aturan agama. Ini sekarang mereka terus senantiasa berupaya untuk menyebarkan pengaruh-pengaruh mereka, propaganda mereka untuk menanggalkan jilbab muslimah. Nah, maka ketika langkah pertama tidak tercapai, ternyata walaupun mereka terus menyebarkan pengaruh-pengaruh itu, ya, ketika merasa tidak ada hasil, ya, yang memuaskan, nah, walaupun pengaruh-pengaruh tersebut sudah banyak memakan korban di kalangan kaum muslimin, khususnya muslimah, mereka beranjak, ya, ingin menghancurkan syariat jilbab itu dengan langkah berikutnya. Ya, kita dapati adanya undang-undang resmi sebuah negara melarang wanita memakai hijab. Ya, yang melanggar akan diadili. Dan yang lainnya. Ya. Yang akhirnya merembet, di sana ada ditugaskan petugas-petugas yang bertugas untuk melepas paksa hijab. Ya, ini biasanya terjadi di negeri-negeri kufar. Nah, ketika ada yang menggunakan jilbab, dilepas, karena itu aturan negara. Belum lagi pelajar-pelajar yang diperintahkan untuk melepas jilbab mereka, pegawai-pegawai dan yang lainnya. Nah, ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ini fenomena yang terjadi di masa ya yang pernah dihadapi oleh kaum muslimin di negara-negara ya. Kemudian juga yang tidak kalah jahatnya, yang ternyata cara ini sangat sangat ampuh untuk menanggalkan kaum muslimah dari jilbab yang syar'i ya, menuju pakaian-pakaian yang tidak syar'i. Apa itu? Yaitu memerangi hijab dengan mengubah modelnya. Nah, ini upaya yang jitu. Nah, sangat jitu. Kenapa? Ya, karena mereka di antara targetnya yang mereka inginkan adalah mengubah secara perlahan makna dan hakikat hijab dan hijab yang syar'i hingga menjadi hijab dan jilbab fitnah. Nah, sehingga ketika mereka gencarkan propaganda ini, baik itu propaganda ini muncul dari orang-orang kufar maupun kaum munafikin dari kalangan muslimin, sehingga memperdaya kaum muslimah tanpa ada protes atas nama mode, atas nama perkembangan zaman, yang pada akhirnya membelokkan jilbab dan hijab menjadi ragam bentuk dan modelnya. Nah, mereka memiliki orang-orang yang bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan pengaruh ini. Ada yang sadar dan ada yang tanpa sadar. Muncullah jilbab dan hijab yang warna-warni, ya. Satu hijab bisa sampai sekian warna. Tampil pula model-model jilbab yang disebut jilbab gaul. Nah, kalau kuliah ada sendiri model jilbabnya, kalau kerja ini model jilbabnya. Nah, ketika walimah atau resepsi modelnya ada sendiri, ketika jadi pengantin ada sendiri, hijab santai ada juga sendiri. Nah, ketika nanti berduka atau bela sungkawa sendiri juga model hijabnya. Ini sekarang marak. Nah, ditambah lagi dengan hiasan-hiasan yang beragam. Nah, potongan hijab yang ketat, kecil, hanya menutup kepala dan lehernya saja. Semua itu mengubah hakikat hijab yang syar'i yang telah kita jelaskan di beberapa pertemuan. Dan ternyata metode ini dan langkah ini berjalan mulus. Hampir tidak ada kaum muslimin dan muslimat yang menentang. Bahkan kaum muslimah, nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada mereka, sekarang justru tersibukkan dengan mencari hijab-hijab yang seperti ini. Nah, browsing sana, browsing sini, lihat di pasar-pasar online bagaimana mode-mode atau model-model jilbab terkini, dipelajari terus, diikutin. Nah, akhwati fillah, kaum muslimin dan juga muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ini harus diwaspadai keadaan yang seperti ini. Kita diperangi oleh orang-orang yang tidak menginginkan kejayaan Islam tanpa sadar kita merasa diperangi. Kita diperangi tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Nah, maka dari itu ketika kaum muslimah enggan untuk mempelajari agamanya, maka disitulah letak kehancuran mereka. Bagaimana mereka dipecundangi oleh musuh-musuh Islam tanpa mereka bisa berbuat apa-apa. Ya. Tanpa sadar mereka sudah terlarut melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilarang oleh syariat, yang lebih parahnya lagi memunculkan berbagai macam bentuk fitnah, syubhat dan syahwat. Maka dari itu waspada kaum muslimah, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mengokohkan kaum muslimin dan juga kaum muslimah semuanya untuk tetap berada di atas koridor syariat Islam. Wallahu alam bisawab, masih tersisa beberapa syarat jilbab dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang bidnillahi taala. Terus ikuti kajian online Al-Ibanah Kota Palembang insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari di kajian-kajian berikutnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.